بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih pada bab yang ketiga tentang permasalahan al-qardu. Kita masuk pada permasalahan kedua tentang syarat-syaratnya dan beberapa hukum yang berkaitan dengan al-qardu. Sampai pada poin kelima. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar khamisan. Yang kelima. An yakunal muqridu malikan lima yuqriduhu. Wala yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. An yakuna al-muqrid, orang yang memberikan pinjaman, malikan lima yuqriduhu, harus memiliki, malik, dia memiliki, menguasai, lima yukriduhu, harta yang dia pinjamkan. Apapun yang dipinjamkan tadi. Bentuk hartanya. Wala yajuzu lahu, dan tidak diperbolehkan bagi dia. An yukridha, untuk meminjamkan kepada orang lain. Ma la yamlik. Sesuatu yang tidak atau bukan menjadi miliknya. Dia tidak memiliki tapi dia pinjamkan. Misal, ada orang menitipkan suatu amanah pada dia. Emas, perak, uang, ataupun harta yang lain. Dititipkan untuk dia dan dalam waktu mungkin agak lama. 3 bulan, 5 bulan. Sementara yang memberikan amanah tadi tidak mengizinkan. Tidak pula ada komunikasi. Harta yang dititipkan itu boleh ataukah tidak untuk dipakai, boleh ataukah tidak untuk dipinjamkan. Nah, yang seperti ini tidak boleh bagi orang yang menerima amanah tersebut untuk meminjamkan kepada orang lain. Walaupun itu mungkin keluarganya, walaupun mungkin itu saudaranya atau orang dekatnya. Karena harta itu bukan menjadi miliknya. Sehingga syarat yang keempat ini, yang kelima ini atau poin yang kelima ini merupakan syarat. Seseorang ketika akan meminjamkan kepada orang lain, dia harus memiliki harta yang akan dia pinjamkan. Sadisan yang keenam. Minal mu'amalatir ribawiyatil muharramah. Ma taqumu bihil bunuku fi waqtina al-hadiri min 'aqdi qurudin bainaha wa baina dhawil hajati fatadfa'u lahum mabaligha min al-mali nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatan 'ala mablagh al-qardi min al-mu'amalat ar-ribawiyyah al-muharramah, termasuk dari muamalah, model-model transaksi yang itu merupakan sistem riba. Al-muharramah, yang diharamkan, adalah ma taqumu bihil bunuku fi waqtina al-hadir. Apa yang dijalankan, ma taqumu bihil bunuk, apa yang dijalankan oleh bank-bank konvensional fi waqtina al-hadir, di masa kita sekarang ini. Transaksi-transaksi pinjam-meminjam yang dijalankan oleh bank. Min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat. Berupa adanya akad transaksi pinjam-meminjam bainaha, antara pihak bank, wa baina dzawil hajat, dan antara para nasabah. Orang-orang yang punya kebutuhan terhadap bank tadi atau para nasabah. terjadi akad transaksi antara pihak bank dan nasabah. Transaksi ini merupakan riba yang muharramah. Bagaimana model transaksinya? Ada dua gambaran yang akan disebutkan oleh para ulama di sini, dan kedua-duanya haram, kedua-duanya riba, tidak diperbolehkan. Gambaran yang pertama, fatadfa'u lahum mabaligha minal mal. Maka pihak bank akan menyerahkan, tadfa'u lahum, memberikan bayaran, pinjaman, atau menyerahkan untuk mereka para nasabah, mabaligha minal mal, sejumlah nominal uang. Datang nasabah ke bank mengutarakan niatnya ingin meminjam uang. Disepakati nominalnya kapan mau diambil, terjadi kesepakatan, ya sudah bisa transaksi ini dijalankan. Nasabah ingin meminjam uang 25 juta. Bank dengan senang hati memberikan pinjaman tersebut. Ini uang 25 juta sebagaimana yang ingin dipinjam. Diserahkan utuh. Dihitung nominalnya genap 25 juta. Nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatan 'ala mablaghil qardhi. Akan tetapi pihak bank akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan imbalan dari pinjaman tersebut. Ta'khudhuha, yang akan diambil oleh pihak bank, ziyadatan 'ala mablaghil qardhi, sebagai tambahan, ziyadah tambahan, ala mablaghil qardi, dari nominal yang dipinjam. Bank memberikan pinjaman 25 juta dengan kesepakatan batas waktu tempo tertentu pembayaran dengan akad cicilan, sehingga ketika semuanya telah selesai, ternyata nominal yang harus dibayar oleh nasabah tadi ada kelebihan dari jumlah yang dia terima. 25 juta menjadi 27 juta. Tempo waktu 1 tahun atau 1 tahun setengah. Ini riba, muharramah. Jika ada model transaksi yang seperti ini, baik yang dijalankan oleh bank-bank konvensional dengan para nasabahnya, atau perorangan, pinjam-meminjam perorangan yang seperti ini sistemnya, itu riba. Telah dipersyaratkan di depan adanya tambahan, itu riba. Atau gambaran yang kedua ini. Tadi gambaran pertama, nominal yang diserahkan genap sebagaimana yang diinginkan, 25 juta. Nasabah ingin 25 juta, pihak bank menyerahkan 25 juta. Ketika terjadi pembayaran setelah diakumulasi, dikumpulkan semua, lunas cicilannya tadi, nominalnya menjadi lebih 27 juta. Maka 2 juta tadi, kelebihan dari nominal yang didapat oleh nasabah, itulah ribanya. Aw yattafiqul bank ma'al muqtarid 'ala qimatil qardi. Thumma yadfa'u lahu al-bank aqalla minal qimati al-muttafaqi 'alayha 'ala an yaruddaha al-muqtaridu kamilatan. Gambaran yang kedua dari model pinjam meminjam dengan bank-bank konvensional yang ada, dan ini merupakan sistem riba muharram, adalah yattafiqul bank ma'al muqtarid. Pihak bank telah menjalin kesepakatan, yattafiq, ittifaq, sepakat. Datang nasabah ke kantor atau ke kantor cabang bank tertentu, mengutarakan niatnya untuk meminjam uang. Nominalnya 25 juta. Sama dengan tadi nominalnya. Setelah terjadi proses pembicaraan, kemudian melihat data dari nasabah yang data pribadi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tadi, disepakati, oh ya sudah, kami pihak bank siap memberikan pinjaman senilai 25 juta. Ala qimatil qard, setelah terjadi kesepakatan pihak bank dengan nasabah pada jumlah yang telah ditentukan, ala qimatil qardi, nominal pinjamannya berapa? 25 juta, sepakat. Thumma, kemudian yadfa'u lahul bank aqalla minal qimatil muttafaqi alaiha. Namun pihak bank yadfa'u, menyerahkan jumlah rupiah atau nominal yang dipinjam oleh nasabah aqalla, kurang dari minal qimatil muttafaqi alaiha, dari nominal yang telah disepakati bersama. Pinjamnya 25 juta, oke, disepakati. Pihak bank memberikan tawaran, Pak atau Bu, kami akan memberikan pinjaman dengan dua cara pembayaran atau dua cara penyerahan. Yang pertama ini kami serahkan 25 juta genap. Sebagaimana kesepakatan kita yang tertera dalam surat perjanjian ini, 25 juta genap. Sistem pembayarannya dengan kredit, nanti ketika sampai di akhir kredit pembayarannya, kalau dijumlah semua, Bapak harus membayar 27 juta. Ini sistem pertama. Sistem yang kedua, kita sepakati bahwa pinjaman itu 25 juta. Namun kami hanya menyerahkan 23 juta. Setelah Bapak kredit, Bapak angsur, Bapak cicil, dan selesai pembayaran dari pinjaman 25 juta ini, ketika ditotal semuanya, Bapak akan mengembalikan kepada kami dengan nominal 25 juta. Yang pertama, serahkan utuh 25 juta, setelah dibayar menjadi 27 juta. Atau sekarang sistem yang kedua, pinjaman 25 juta, kami hanya menyerahkan 23 juta, Bapak membayar nanti ujungnya setelah selesai, ketika dijumlah semuanya menjadi 25 juta. Silakan Bapak pilih yang mana. Mungkin yang pertama menyatakan, waduh, saya butuh modal memang pas 25 juta. Jadi saya minta genap 25 juta. Karena modal saya sudah saya hitung-hitung untuk usaha ini, memang membutuhkan dana 25 juta enggak kurang. Nanti biar urusan yang 2 jutanya menjadi 27 juta, saya bisa bayar secara kreditnya. Sudah, ini 25 juta. Yang satu lagi memilih, usaha saya hanya 22 juta. Total dari semua kebutuhan modal 22 juta. Saya ajukan pinjaman 25 juta untuk jaga-jaga. Tapi kalau memang hanya diberi 23 juta sudah cukup. Walaupun nanti bayarnya nominalnya akan menjadi 25 juta. Ya. Saya pilih gambaran yang kedua saja, tawaran yang kedua. Saya terima 23 juta, nanti bayar menjadi 25 juta. Ini yang kedua. Dan ini sama-sama muharram. Baik gambaran yang pertama ataupun yang kedua, sama-sama haram. Famadzalan, contoh untuk gambaran yang kedua. Yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000. Nasabah mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Yatlubu artinya meminta ataupun mengajukan. Al-muqtaridu, nasabah, minal bank, dari bank-bank konvensional yang ada. Mablagha, nilai sejumlah 100,000, 100 ribu real, 100 juta. Misal uang kita mengajukan pinjaman 100 juta. Fayu'ti lahul bank 80,000. Maka pihak bank hanya menyerahkan 80,000. Dari 100,000 yang diminta diserahkan 80,000. Dari 100 juta yang dipinjamkan diserahkan hanya 80 juta. Wa yushtaratu alaihi an yaruddaha mi'ah. Dan dipersyaratkan kepada nasabah tadi yang meminjam tadi untuk mengembalikan genap 100 ribu atau genap 100 juta. Wa hadha minar ribal muharram aydan. Ini termasuk dari sistem transaksi riba. Sama dengan yang pertama, hanya beda gambaran saja. Jangan kemudian dikira yang riba kan kalau kita pinjam 25 juta dikasih 25 juta bayar 27 juta itu riba. Kalau kita pinjam 25 juta hanya dikasih 23 kemudian kita bayar sampai 25 itu enggak riba. Jangan sampai ada sangkaan demikian. Kedua-duanya riba. Mau gambaran yang pertama nominal yang disepakati diserahkan utuh, atau gambaran yang kedua dari nominal yang disepakati yang diserahkan hanya sebahagian besar. Namun sistem pembayaran tetap ada tambahan. Ini sama-sama riba muharram. Selesai kita dari permasalahan al-qard. Kita masuk pada bab yang keempat insyaAllah. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar al-babur rabi'u fir rahni wa fihi mas'alatan. Bab yang keempat yang membahas tentang ar-rahnu, barang jaminan. Ini ada kaitannya dengan pinjam-meminjam tadi. Barang jaminan atau barang pegadaian atau barang yang digadaikan. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua permasalahan. Al mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Permasalahan yang pertama yang menyebutkan tentang makna, definisi, pengertian dari ar-rahnu, barang jaminan. Wa adillatu masyru'iyyatihi, dan dalil disyariatkannya mengadakan barang jaminan atau memberikan barang jaminan ketika seorang melakukan pinjaman atau berhutang. Ar-rahnu, yang dimaksud dengan ar-rahnu adalah ja'lu 'ainin maliyatin wa thiqatan bidain. Ja'lu, menjadikan 'ainin maliyah, suatu benda yang berharga, barang yang berharga, wafiqah, sebagai jaminan, bidain, atas hutang yang ada. Liustaufa minha au min ba'di min au min thamaniha. Liustaufa minha au min thamaniha idza ta'adzara al-wafa. Untuk digunakan sebagai pembayaran, liustaufa minha, untuk digunakan sebagai pembayaran dari hutang yang ada. Au min samaniha, atau dari harganya. Idza ta'adzara al-wafa, apabila ada keterlambatan, ada uzur, ketidakmampuan dari membayar hutangnya. Pinjam uang 50 juta. Jaminannya ini, kebun saya yang di sini. Ini suratnya. Kebunnya ini. Saya gadaikan. Saya jadikan sebagai barang jaminan. Selama setahun meminjam. Berjalan setahun, enggak mampu untuk mengembalikan pinjaman tadi. Maka orang yang memberikan pinjaman berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan atas hutang si fulan dan barang jaminannya. Bagaimana ini? Apakah mau dijual hasil penjualan kebun itu untuk melunasi hutangnya ataukah bagaimana? Ini yang disebut dengan ar-rahnu atau barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan ketika seseorang berhutang. Qala wal aslu fi mashru'iyatir rahni qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqdudah. Dan dasar dari disyariatkannya ar-rahnu, adanya barang jaminan ketika seseorang melakukan pinjaman, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa in kuntum ala safar, dan apabila kalian berada dalam perjalanan safar, wa lam tajidu katiba, dan kalian tidak mendapatkan penulis yang akan mencatat, mendata hutang piutang, pinjam meminjam di antara kalian, farihanum maqbudah, maka boleh menyerahkan barang jaminan yang diserahkan kepada yang memberikan pinjaman. Wa taqyidu bisafari fil ayati kharaja makhrajal ghalib. Ketentuan dan penyebutan kalimat safar, wa in kuntum ala safar, jika kalian dalam kondisi safar, ini kharaja makhrajal ghalib, keluar dari keumuman. Artinya bukan berarti kalau memberikan jaminan itu harus safar. Itu kan dalam ayat disebutkan ketika safar, maka bolehnya memberikan jaminan itu ketika safar. Enggak. Ini keluar dari keumuman saja. Fala mafhum lahu, sehingga enggak ada mafhum dari ayat ini. Kalau enggak safar enggak boleh, bukan demikian. Boleh mau dalam kondisi safar atau dalam kondisi mukim, seseorang meminjam dari orang lain dan memberikan jaminan dari pinjaman tersebut, boleh. Lidilalati sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar, karena adanya dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya ada pemberian barang jaminan ketika seseorang dalam kondisi hadar, mukim, bukan dalam kondisi safar, ketika dia berhutang. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajal warahanahu dir'an min hadid. Dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara, membeli ta'aman, makanan, min yahudi, dari seorang Yahudi, ila ajal, dengan berhutang. Beli makanan, sistem pembayarannya hutang. Warahanahu, dan Nabi memberikan jaminan kepada Yahudi tadi, dir'an min hadid. Dir, pakaian perang, baju besi. Pakaian perang yang terbuat dari besi. Dir'an min hadid, rompi besi. Ketika itu ini sangat berharga untuk menghadapi lawan-lawan di medan perang. Sehingga dia ainun maliyah, termasuk dari barang yang bernilai, boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Ini dalilnya. Baik kondisi safar ataupun mukim, boleh bagi orang-orang yang berhutang memberikan barang jaminan untuk mereka-mereka yang memberikan pinjaman kepadanya. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan pegadaian ataupun barang-barang jaminan, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.